Mitra Bisnis, Kompas menulis terkait pengrusakan bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah umat Kristen di Sleman baru-baru ini, kepolisian telah menetapkan seorang tersangka. Namun saat ini tersangka tidak ditahan karena kooperatif dan berjanji tidak melakukan hal yang dapat mengganggu penyidikan. Di saat yang sama, kepolisian juga menetapkan pendeta gereja itu sebagai tersangka karena diduga menyalahgunakan penggunaan bangunan yang semestinya tempat tinggal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kita telah terhubung dengan artis sekaligus aktivis sosial, Olga Lydia. Mbak Olga, apa komentar Anda soal masalah ini? Saya rasa kita harus melihat ini dalam sebuah frame hukum yang lebih baik gitu ya. Dalam arti memang ini adalah masalah yang akan terus meledak dan akan terus dibuat suatu alasan untuk membuat masyarakat Indonesia ini semakin tidak bisa menerima perbedaan. Kita bisa melihat bahwa yang terjadi di Jakarta itu ada ketegasan dari pemerintah pusat gitu. Polisi itu sebenarnya bekerja di bawah pemerintahan daerah tersebut gitu. Jadi saya harap bahwa pemerintahan di Yogyakarta juga bisa mengambil langkah-langkah yang tegas dan persuasif untuk mengatasi masalah ini. Dan saya terus terang nggak bisa komentar soal masalah hukum karena itu bukan bidang saya. Tapi apakah dari mata keadilan itu logis gitu bahwa seseorang yang menyalahgunakan bangunan sudah jelas tidak akan membahayakan masyarakat. Apakah tidak bisa ini dianggap sebagai suatu permasalahan yang perdata? Saya belum tahu ini karena belum mempelajari secara hukum. Tersangka pelaku kekerasan tidak ditahan karena kooperatif dan janji tidak mengganggu penyidikan. Di mana letak ketegasan polisi ya Mbak Olga? Bukannya semua orang bisa berjanji? Betul sih. Memang ini agak aneh ya gitu. Saya juga nggak ngerti apakah itu termasuk dalam ranah pidana atau tidak, penyalahgunaan. Apa saya pikir ini adalah masalah administratif gitu. Jadi saya nggak tahu apakah ini masuk ranah polisi atau tidak. Banyak pihak berpendapat, pemerintah daerah tertentu sering mempersulit izin pembangunan tempat ibadah. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Apa Undang-Undang 45 Pasal 29 sudah tidak berlaku lagi? Itu saya nggak ngerti, karena ada satu undang-undang baru yang harusnya mempermudah orang untuk beribadah. Tapi pada kenyataannya, pada praktiknya sih tidak terjadi hal itu. Gitu. Jadi mungkin kita harus tinjau kembali pokok permasalahannya di mana. Kadang-kadang kita bisa tertipu gitu bahwa masalah itu seolah-olah bahwa negara kita tidak bineka. Tapi ternyata di belakang orang-orang tersebut ada yang ingin memanfaatkan lokasi-lokasi itu untuk ekonomi. Jadi sesederhana itu gitu. Ya mungkin istilahnya ya ujung-ujungnya adalah mencari uang. Jadi ya, harus kita pelajari kasus demi kasus, ini sebetulnya masalahnya mengenai apa? Apakah betul di Indonesia sedemikian tinggi masalah intoleransi? Atau jangan-jangan ada oknum-oknum yang menggunakan alasan ini itu untuk keuntungan pribadi? Apa kira-kira ada hubungannya dengan politisasi, Mbak Olga? Politisasi mungkin juga, mudah-mudahan tidak, karena ini sedang menjelang pemilihan presiden yang cukup hangat gitu ya, bukan pemilihan presiden biasa. Kita melihat dua kubu ini sama-sama kuat gitu ya, dan mudah-mudahan ini tidak disangkut-pautkan dengan itu gitu, dan tidak ada sangkut-pautnya memang dengan hal itu, mudah-mudahan. Kita melihat dalam kedua calon presiden ini kelihatannya isu itu dikait-kaitkan gitu ya. Nah, dalam sebuah artikel juga disebutkan bahwa salah satu korban kekerasan agama di Sleman itu adalah relawan Jokowi. Gimana tuh Mbak? Nah, itu juga perlu penjelasan lebih lanjut lagi. Apakah betul demikian atau itu ada masalah pribadi antara orang tersebut dengan tetangganya misalnya. Tapi perlu diperiksa lebih jauh lagi gitu. Jadi kita tidak semata-mata melihat satu kasus itu hanya masalah intoleransi gitu. Ada oknum-oknum di baliknya. Apakah itu politis, apakah itu sekedar cari uang aja gitu karena lokasi tempatnya lebih bagus dibikin ruko daripada dibikin tempat ibadah. Atau ada hal-hal lain. Kira-kira gimana ya Mbak Olga supaya masalah ini tidak terus terulang? Paling penting adalah masyarakat yang dewasa dan matang sehingga tidak mudah terpancing dengan hal-hal seperti ini gitu. Kita harus menjadikan isu seperti ini bukan isu yang laku lagi. Pada kenyataannya memang masyarakat kita kadang-kadang masih memandang isu seperti ini sebagai isu yang hangat, isu yang laku gitu ya. Jadi kita butuh waktu lah untuk mengedukasi masyarakat supaya kita memiliki masyarakat yang lebih dewasa. Karena di zaman dulu kayaknya nggak ada deh masalah-masalah seperti ini gitu. Tapi kelihatannya semakin kesini ada pihak-pihak yang menyimpan atau memupuk intoleransi ini untuk digunakan akan sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Jadi ngeri juga sih memang. Saya nggak yakin ini bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang intoleran. Sama sekali tidak. Demikian artis sekaligus aktivis sosial Olga Lydia, Seiko Rilumenta.